I'm Gomez LX. This is my performance. Are you ready? Okay, let's go. LX. bang, awas jangan nyasar di jalan. Jaga jarak aman Anda sebelum bergoyang, awas jangan salah pasangan. Aku suges, suges, aku suges, kepalaku dingin keringetan. Aku suges, suges, aku suges, kepala pusing minta digeleng, geleng. Aku suges, aku suges, aku suges, kepalaku dingin keringetan. Aku suges, aku suges, aku suges, kepala pusing minta digeleng, geleng. Let's go. Ramon di disc jockey. Geleng geleng kepala digeleng geleng. Tuang lagi, malam ini kita happy happy. Pantang pulang sebelum kita ada yang tumbang. Awas jangan nyasar di jalan. Jaga jarak aman Anda sebelum bergoyang. Awas jangan salah pasangan. Aku suges, suges, aku suges, kepalaku dingin keringetan. Aku suges, suges. Aku suges, kepalaku dingin keringetan. Aku suges, kepalaku pusing minta digeleng, geleng. Let's go. Amir, disjuki. Digeleng-geleng kepala dituang.